merupakan simbol yang harus kita jauh. Nah, kemudian yang kedua, di dalam bacaan ini Allah Subhanahu Wataala menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa, yaitu pada zaman itu seluruh dunia akan ditinggal oleh Allah dan seluruh barat akan dilipat oleh Allah Subhanahu Wataala dengan tangan. Bumi yang sangat luas itu nanti pelan itu nanti digenggam dan dilipat dengan tangan dari Allah SWT. Ini sama luas biasa luas Allah SWT. Nah, kemudian yang ketiga, dalam ayat ini Allah terdapat larangan untuk berbuat syirik. Subhanahu wa ta'ala disebut orang yang mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dimasaknya kemudian beribadah kepada mereka. Jadi sepatutnya kemudian menunjukkan jelas Allah SWT. Justru orang yang betul-betul meyakini kekuasaan Allah SWT adalah orang yang paling jauh dari kesyirikan. Mereka yakin tidak ingin mantap dibandai dari kawasan ujian sesuai Allah SWT. Karena kekuasaan yang dia tanding itu adalah kesempatan namanya bahwa dan Allah kekuasa dan yang lain tidak kekuasa. Kemudian saya berkata dalam ini untuk berkata tangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kanan. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa keyakinan kita dia menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala apa adanya tanpa sebutan maknanya dengan keyakinan tidak ada yang serupa tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tangan itu ada batas dari kanan ke kiri, batas itu dua-dua kanan. Tapi sebetulnya tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, berarti dia ini sama. Kemudian dalam ayat ini terdapat perintah yang sama. Menetapkan sifat Al-Qubud wala sifat Al-Qubud maknanya ialah Qubud syaih izyad wa syaih mengambil sesuatu dengan tangan kemudian menggenggam sesuatu dalam tangan. Kalau kita mengambil dia menggenggam semuanya dalam tangan memiliki Al-Qur'an. Ya Allah mengatakan Al-Qur'an ini menggenggam sesuatu dengan apa? Tangannya. Tentu cara Allah menggenggam tidak sama dengan cara makhluk dalam menggenggam sesuatu. Dan karena Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Lain cara itu saya tidak ada serupa dengan Allah SWT. Sehingga ada di antara nama Allah SWT Al-Qabil yang mana memfilter. Ya. Nah, jadi alkohol masuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifatnya ialah al-ghadab. Allah itu menguasai bumi itu bukan, tapi tetap dengan tangan kanan. Rata-rata. Dan yang jadi bagi adalah langit yang luas. Nah, rumah yang bulu mana kemari, aina bulu kira. Hal ini terdapat tambahan aina. Punya kekuasaan, sifat-sifat sombongnya mulai kumat, ya. Kalau memang kalau punya watak-watak sombong, wah, kalau punya kekuasaan sombongnya semakin kelihatan, ya, kelihatan kelihatan, ya. Nah, mereka yang menolak al-haq itu berkorban untuk sombong. Ya, nah, saat itu pada hari kiamat ketika Allah menggenggam bumi dan melipatkan Allah Subhanahu wa Taala, mana penguasa-penguasa bumi yang sombong? Akulah raja. Ya, lah yang kemudian kita menahan bumi supaya tak tenggelam pada Allah. Tidak ada yang mampu mencegah Allah melihat Allah. Ini mengingatkan supaya para penguasa itu tidak memiliki sifat angkuh dan sombong. Karena sebetulnya mereka itu tidak punya kekuasaan sama sekali di alam semesta. Yang punya kekuasaan di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka miliki itu ialah amanah dari Allah. Ya, semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita senang kembali kepada Allah. Nah, di sini juga terdapat ayat tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Malik termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ialah yang berkuasa, raja, ya. Hadis 31 juga masih menguatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah. Walau dan juga diriwayatkan dari Imam Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu dari Bukhari, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Inna Allah yahfidhu yawmal qiyamah al-Arabina. Sungguhnya Allah Taala pada hari kiamat nanti akan menggenggam bumi. Wataqulu dzamana wa tuziyamini. Kemudian langit berada di tangan Allah. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berkata, Anal Malik, akulah raja. Nah, ini juga membuat saya berpikir. Di sini ada beberapa faedah tambahan. Di antaranya yang pertama, bahwa bumi itu lapis Ya. Seandainya cuma satu lafaz saja yang akan disebutkan dalam bentuk jamak dalam bahasa Arab misalnya ya. Nah, tapi sudah lafaz itu. Tak percaya saja. Usah pakai kemudian mengira Arab atau generasi yang lain, yang mana? Pokoknya kita mengimani dan, nah, selama itu betul sokek dari Rasulullah SAW yang tidak berbicara tentang Rasul kita imani. Usah pakai kemudian penasihat, eh? Kita iman dan merupakan kuat Allah SWT menciptakan tujuh lapis ya, bukan tujuh lapis kanan ya. Bukan tujuh lapis kanan ya. Tujuh lapis kemudian ada hari ini juga ada kisahnya bahwa Allah menggunakan bumi dengan salah satu tangannya dan melipat langit dengan tangannya yang lain dan kemudian dan kedua-dua jalan menggunakan tangan-tangan ini menguatkan pada rakyat yang mengatakan bahwa kedua tangan oleh Allah kanan ya Allah Allah jika satu tangan kanan menggunakan bumi satu tangan yang lain melipat langit. Hadis yang ketiga puluh dua. Wafi riwayat bin Amr dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayat dhat yawm 'ala al-minbar. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW suatu hari membaca ayat berikut ini di atas mimbar. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hakada yadi yuharrikuha wa yuqbilu biha wa yuqbilu ya mempraktikkan bagaimana cara berlipat ya menggerakkan tangannya membolehkan atas dan bawah. Nah, yumasikul haqqu nafsahu alal tasbih alal mutakabbir alal aziz alal karim. Allah Rabbul Alamin memuji dirinya sendiri dengan firman, akulah yang maha perkasa, akulah yang maha sombong, akulah yang maha perkasa, akulah yang maha mulia. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, maka mimbar berkujang, ya, bertahan. Yang ikuti ketara tubuh Rasulullah SAW. Hatta kulna laiki amun nabi. Sampai kami sempat berkata sungguh. Mimbar itu bisa membuat Rasulullah SAW tersungkur. Awal lagi ada ini berwajar dari Allah. Ada ini sahabat, ya, alat muslim, sesuai dengan syarat muslim. Nah, dalam hal ini bisa kita ambil profit. Jemaah paham? Hadis itu jelas dan memperkuat ayat Al-Quran. Dan tidak bersama. Dan merupakan keyakinan kita semua. Ya. Bahwasanya hadis-hadis Rasul yang sahih itu menjelaskan Al-Quran dan menguatkannya. Dan tidak ada yang menjelaskan tentang surat Az-Zumar ayat 60 yang ini menjelaskan surat Az-Zumar ayat 60 ini berat dan menjelaskan tentang ayat yang di sini dia menggambarkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk tema khutbah yang baik, ya. Jangan banyak cerita tanah dekat ini, ya. Cerita perjalanan manusia yang bawa semua ini itu, ya. Ya. Tapi yang sering kita sampaikan dalam teman-teman yang mengingatkan umat tentang ketua Allah yang dan itu kemudian kita tidak ada yang berhak untuk sedihkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang lain tidak berhak. Sehingga dalam hal ini harus ya sampaikan kepada kontrol yang ada. Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berjalan kekuatan Allah yang luar biasa, dan ditutup dengan orang lain, untuk berbuat kesulitan dan harus beribadah kepada Allah. Kemudian dalam hal ini juga diperbolehkan. Diperbolehkan untuk menjelaskan sesuatu dengan gerakan tangan. Atau alam tangan. Ya. Jadi, berikutnya, ayat tentang takdir kemudian yang ketiga Al-Aziz mengatakan yang keempat Al-Karim yang mengatakan penting untuk kita tahu karena tidak semua nama-nama Allah yang gajah di tengah masyarakat itu bisa diterima sebagai nama Allah karena banyak sekali yang tidak ada jasanya. Ya, jadi untuk menetapkan nama Allah itu merasakan yang banyak dari Al-Quran dan dari Al-Quran yang kuat. Kalau ada dasarnya, seperti kalau kita akhbata bukan nama Allah. Itu nama Allah Al-Fatihah. Setelah buruk. Dan selanjut. Gajar nama masyarakat. Hanya banyak anak yang di nama yang lebar. Al-Fatihah. Nah. Dan lain-lain. Ya. Rahmatullah. Agar. Khusus nama Al-Fatihah. Dan. Dan. Sifat Allah Al-Fatihah. Sunnah. Ada alam kok disebutkan semacam kamus seharusnya ikut jalurnya dari Al-Quran, dari Sunnah dan penjelasan dari para ulama Allah. Ya, nah, sehingga tahu mana yang kita masuk, ada semaul khusus nanti akarnya jalan. Sampai faedah-faedah yang telah disebutkan tadi dan dapat ini. seperti bidadari. Pertama, kemudian yang kedua dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Taala suka menggenggam langit. Nah, ini ada menggenggam apa ini? Bumi digenggam, langit juga digenggam. Kemudian dari juga kita bisa ambil bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafir. Al-Ghafir itu adalah di dunia wala. Nah, semoga